بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا يرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Setelah kemarin kita membawakan dalil membawakan tentang tauhid al-asma wa sifat pengertiannya, kemudian pula dalil dari al-kitab dan as-sunnah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya 99 namun lebih dari itu, yang di mana di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukannya kepada yang lainnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada di sana nama-nama yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula kita telah menjelaskan tentang bagaimana hadis yang menyebutkan 99 nama, barang siapa yang menghafalnya kemudian memahami maknanya dan mengamalkan makna yang terkandung dalam nama-nama tersebut, dan dia berdoa atau berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Maka kemudian Al-Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala beliau menyebutkan contoh-contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia di dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah. Beliau menyebutkan ma mithalul asma'ul husna min al-Qur'an. Apa contoh asma Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang sempurna, yang tidak ada cacat di dalamnya, contohnya di dalam Al-Qur'an. Mithlu qawlihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'aliyan kabira. Yani dalam ayat ini terdapat nama al-'Ali sama dan al-Kabir, yang maha tinggi dan maha agung. Innallaha kana latifan khabira. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu al-latif, yang maha lembut. Maha lembut, al-khabir, yang maha memberi khabar. Innahu kana aliman qadira, ini al-alim, yang maha mengetahui, kemudian al-qadir, yang maha mampu. Innallaha kana sami'an basira, ini diantara nama Allah Subhanahu wa taala adalah as-sami' dan al-basir, maha mendengar dan maha melihat. Innallaha kana azizan hakima. Dalam ayat ini terdapat Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz dan Al-Hakim. Inna Allah kana ghafuran rahima, ini Al-Ghafur dan Ar-Rahim, yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Innahu bihim ra'ufur rahim, Ar-Ra'uf dan Ar-Rahim. Kemudian Wallahu ghaniyun halim, ini Al-Ghani dan Al-Halim. Innahu hamidun majid, ini Al-Hamid dan Al-Majid. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya Rabbku atas segala sesuatu itu maha hafiz, maha menjaga. Al-Hafiz. Inna Rabbi qaribun mujid, ini Al-Qarib dan Al-Mujid. Inna Allah kana alaikum raqiba, ini Al-Raqib, yang maha mengawasi. Wakafa billahi wakila, al-wakil. Wakafa billahi hasiba, al-hasib. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, yani al-muqit. Innahu ala kulli shay'in shahid, al-shahid. Innahu bikulli shay'in muhit, al-muhit. Wa qala Allahu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, Ini namanya, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Huwa al-awwal, al-awwal wal-akhir, al-akhir al-zahir, wal-zahir wal-batin, al-batin, wa huwa bi kulli syai'in alim, al-alim. Wa qawluhu ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, alimul ghaibi wasyahadah, huwa ar-rahmanur rahim. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara ghaib dan asyhadah. Maka sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala memasukkan asma'ul mudhafah, yani isim-isim yang diidhafahkan seperti ini, alimul ghaibi wasyahadah, dzul arsyil azim, dan yang semisal dengannya sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama yang lainnya tidak memasukkannya sebagai nama, karena dalam bentuk apa? Mudhaf ilaih. Warrahmanur rahim, yani Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus, al-malik, yang maha memiliki, al-quddus, as-salam, al-mu'min, yang maha memberi keselamatan, yang maha memberi keamanan, al-muhaimin, yani al-muhaimin, yang maha perkasa, al-aziz, yang maha kuasa, al-jabbar, yang memiliki segala keagungan, al-mutakabbir, subhanallahu amma yusyrikun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian huwal khaliqul bari, yani di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq, yang maha menciptakan, al-bari, yang sama menciptakan, yang mengadakan, al-musawwir, yang membentuk, at-taswir, yang membentuk apa, rupa, bentuk, lahul asmaul husna, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia memiliki nama-nama yang al-husna, yang indah, yang sempurna, yang tidak ada kecacatan di dalamnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, yang dimana para penghuni segala sesuatu yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wa huwal azizul hakim, yakni yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka dalam ayat-ayat ini, wa ghairuha minal ayat, dan banyak lagi apa, ayat-ayat yang lainnya yang tidak cukup jika disebutkan di sini. Maka ini merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan, "Ma misalul asmaul husna minas sunnah?" Apa contoh asmaul husna minas sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mithlu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha illallah." Al-Azim Al-Halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim, La ilaha illallah Rabbul Samawat, Wa Rabbul Ardi, Wa Rabbul Arshil Karim. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Al-Azim, yang maha agung, Al-Halim, yang maha lemah lembut. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Rabbul Arshil Azim, Rabbnya Al-Arsh yang agung. Nah, ini sebagian para ulama memasukkannya sebagai nama Allah, yakni Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat, begitu pula Rabbus Samawat. Kemudian Rabbul Ard, apa, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, wa Rabbul Arsyil Karim, dan Rabbnya Al-Arsy yang mulia. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya dal jalali wal ikram, ya badi'us samawati wal ard. Wahai yang maha yang maha menghidupkan, kemudian yang maha hidup, kemudian yang maha mengayomi, ya dal jalali wal ikram, yang maha, yang memiliki zat, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, ya badi'us samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Ini nama Allah Subhanahu wa taala di sini Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian pula Dzul Jalali wal Ikram, kemudian Badi'us Samawati wal Ard berdasarkan sebagian pendapat pendapat sebagian daripada ulama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak memudaratkan sesuatu apapun jika disebutkan bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini nama Allah As-Sami'ul Alim. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma 'alimal 'alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa maliki. Begitu pula ya Allah yang Maha mengetahui perkara ghaib dan perkara asyhadah persaksian, fatiras samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi, Rabbnya segala sesuatu dan pemilik dari segala sesuatu. Al hadis begitu apa lanjutan dari hadis ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbus samawati as-sab' wa rabbul arsyil azim wa rabbuna wa rabbuk wa rabb wa rabb kulli syai'in falikul hubbi wan nawa munzilut tawrat wal injil wal qur'an wa a'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidhi binasiyatihi. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث ini di dalam ini terdapat beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kemudian para ulama memasukkannya sebagai nama Allah seperti Rabbul Arsy Al-Azim, kemudian Rabbi kulli syai, kemudian Falikul Hubbi wan Nawa, ini munazzilut Taurat yang menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Qur'an. Ini sebagian ulama memasukkannya sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Zahir, kemudian Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Batin. Ini merupakan nama-nama Allah yang disebutkan dalam As-Sunnah. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd anta qayyumus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, bagimulah segala pujian, engkaulah apa cahaya langit dan bumi, begitu pula penerang langit dan bumi dan yang berada dalamnya, bagimu segala pujian yang sempurna, engkaulah yang mengayomi langit dan bumi dan begitu pula seisinya. Al-Hadid ini dalam hadis ini pun dalam seperti nurus samawati wal ard, kemudian apa qayyumus samawat wal ard. Al-Hadid wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini ya Allah, aku meminta kepadamu bahwasanya aku bersaksi engkaulah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang Maha bergantung segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak apa memiliki anak, tidak pula diperanakkan, tidak memiliki apa kufu yang setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ini Al-Ahad, As-Samad. Kemudian ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Ini beliau juga memasukkannya sebagai nama-nama Allah. Al-Hadis dan wa ghairu dzalika katsir, dan hadis-hadis yang sangat banyak. Jadi di antara hadis-hadis ini Asy-Syaikh memasukkan nama-nama yakni ya dalam bentuk mudhaf ilai, yang di mana sebagian ulama mereka memasukkannya sebagai nama-nama Allah dan sebagian yang lainnya mereka tidak memasukkannya sebagai apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu merupakan apa sifat Allah namun bukanlah menjadi nama, sehingga tidak bisa kita memberikan nama dengan menggunakan kata abdu di depannya. Maka kemudian di sana ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan 99 nama. Yani ada hadis dari Abu Hurairah yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 99 nama Allah Subhanahu wa taala, namun hadis tersebut tidaklah sahih dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sahih. Dan di antara nama sebagai dalam apa bentuk faedah, di antara nama-nama yang disebutkan di dalam hadis tersebut, namun setelah dilihat dari melihat kalam para ulama rahimahumullah taala, tidaklah sahih bahwasannya itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tidak sahih dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara nama-nama itu ada Al-Hafiz, Al-Khafid, Al-Khafid. Kemudian Ar-Rafi', kemudian Al-Mu'izz. Al-Mu'izz. Maka kita dapatkan seperti ada orang yang menamakan anaknya Abdul Rafi', kemudian Abdul Mu'izz, seperti itu. Kemudian Al-Mudhil, yang memberikan apa? Kesesatan. Al-Jalil, Al-Adl, Al-Ba'ith, Al-Muhsi, Al-Mu'addi, Al-Wa'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Majid. Ini berbeda antara apa? Al-Majid dengan Al-Majid. Kalau Al-Majid itu memang nama Allah Subhanahu wa taala, adapun Al-Majid tidak. Al-Wali, Al-Muntaqim, Al-Muqsit, Al-Mughni, Al-Mani', kemudian apa? Ad-Dar, Al-Nafi', Al-Baqi, Ar-Rasyid, As-Sabur. Nah, ini nama-nama yang disebutkan di dalam hadis itu, namun setelah diteliti melihat kalam para ulama bahwasanya nama-nama tersebut tidaklah sahih dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dan bukanlah apa dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada Al-Warith. Al-Warith, namun Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya Al-Warith itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka boleh bagi kita menamakan dengan Abdul Warith. Abdul Warith. Ini beliau beristidlal berdalilkan dengan ayat wa nahnul warithun, dan kami adalah yang mewariskan. Maka beliau berdalilkan dengan hadis ini bahwa Al-Warith itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagaimana yang telah disebutkan, ada di sana nama-nama yang mudhafah yang disandarkan seperti Alimul Ghuyub, kemudian apa Fatiris Samawat, Dzul Arsyil Azim, Dzul Arsyil Karim, dan yang semisal, dan yang banyak disebutkan dalam hadis-hadis itu berupa bentuknya seperti hadis apa nama-nama seperti itu, Qayyumus Samawati wal Ard, Badius Samawati wal Ard, dan yang Rabbul Arsyil Azim, dan yang semisalnya. Sebagian ulama bahwasannya menyebutkannya sebagai apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula Al-Hafiz. Al-Hafiz itu terdapat khilaf di antara para ulama, bukan Al-Hafiz namun Al-Hafiz. Terdapat khilaf di antara para ulama, sebagiannya mengisbatkannya, menetapkannya sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, berdalilkan dengan ayat Allahu khairu hafiz wa huwal arhamur rahimin, seperti itu. Adapun di sana banyak lagi contoh-contoh yang disebutkan dalam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa nama-nama dari nama Allah yang tidak disebutkan di sini, seperti Al-Mu'ti. Seperti Al-Mu'ti yang Maha memberi, dalam hadis Muawiyah, Wallahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim. Wallahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dan saya yang membagi. Ini sebagaimana hadis yang masyhur, hadis Muawiyah tentang Dzul Khuwaisirah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan apa, "Aidil ya Muhammad, berbuat adillah ya Muhammad." Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadisnya menyebutkan Wallahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim. Allah yang memberikan, saya hanya yang membagikan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-witr yang ganjil. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah al-witr yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha ganjil, kemudian apa? Yuhibbul witra, menyukai apa? Jumlah yang ganjil pula. Kemudian al-jamil yang Maha indah. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha al-jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha indah dan mencintai keindahan. Mencintai apa? Keindahan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian as-subuh. As-subuh. Yani mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam sujud dan rukuk beliau, ya subuh ya kudus, atau subuhun kudus, yang maha apa, yang maha suci. Kemudian yang maha suci, asy-syafi, yang maha memberikan kesembuhan. Hadis Anas radhiyallahu an, dia sebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu an, Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la syafi'a illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Yani ya Allah rabban nas, rabbnya manusia, isfi'adhibil ba's atau mudhibal ba's, yang menghilangkan penyakit, isfi anta syafi, sembuhkanlah engkau, asy-syafi, engkaulah maha penyembuh, yang maha menyembuhkan penyakit. Isfi anta syafi la syafi'a illa shifauka atau la shifaan illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqaman. Ini yani kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan apa? Rasa sakit. Kemudian pula al-muqaddam al-muakhir, al-muqaddim al-muakhir. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, begitu pula hadis Abu Musa dan hadis Ali yang di dalamnya terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal muqaddim wa antal muakhir, engkau al muqaddim yang maha mendahulukan, yang wa antal muakhir yang mengakhirkan. Kemudian as-sayyid, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam as-sunnah yaitu as-sayyid, berdasarkan hadis Abdullah bin Syakhir, as-sayyid Allah, ini as-sayyid yang maha apa, memiliki segala sesuatu yaitu apa, Allah. Kemudian ar-rafiq, yang maha lemah lembut. Berdasarkan hadis Anas dan hadis Aisyah radhiyallahu an, innallaha ar-rafiq yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha ar-rafiq, maha lemah lembut. Kemudian apa? Dan mencintai kelemah lembutan. Kemudian al-musta'ir, al-qabid, al-basit, al-raziq. Al-musta'ir itu yang memberikan harga, ya al-qabid yang menggenggam, kemudian al-basit yang meluaskan, al-raziq yang memberikan rizki, al-qabid yang menyempitkan, kemudian al-basit yang meluaskan, melapangkan, al-raziq yang memberikan rizki. Ini di sini terdapat hadis Anas radhiyallahu anhu ketika apa, ghalasar, mahal barang-barang, harga barang-barang di pasaran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit al-razik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan harga, yang menentukan harga, al-qabid, kemudian yang menyempitkan, kemudian al-basit yang melapangkan keadaan, al-razik yang memberikan rezeki. Artinya agar kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tayyib, di antara nama Allah Subhanahu wa taala pula at-tayyib, yang maha baik, yang maha, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, tidak menerima kecuali yang perkara yang tayyib saja, yang baik-baik. Kemudian al-hakam, seperti apa dalam hadis Hani, ya hadis Hani yaitu innallaha huwal hakam, ketika ada seorang apa, sahabat yang bernama memberikan nama, memiliki kunyah bernama Abul Hakam. Ini karena apa, diberikan julukan seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha huwal hakam. Nah, maka dan masih banyak lagi hadis-hadis yang tidak mungkin apa kita sebutkan di sini, namun menjadi kenapa disebutkan seperti ini, bahwa sebagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah, kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam as-sunnah. Di mana akidah ahli sunnati wal jamaah, kita menetapkan hal yang demikian sesuai apa yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah, kemudian tanpa kita apa mempertanyakan lebih lanjut bagaimana kaifiah daripada nama-nama tersebut, bagaimana apa, dan tidak dengan juga kita tidak menyamakan apa yang ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesamaan dengan makhluk, kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada dars yang sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa ahlu sunnati itu, ahlu sunnati wal jamaah itu tarfun aw wasatun baina tarfain, merupakan golongan yang berada di pertengahan di antara dua golongan, yang golongan yang ghulu, yang berlebih-lebihan dalam apa menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meniadakan sebagian nama Allah, meniadakan sebagian apa sifat-sifat Allah, seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, dengan mengatakan bahwasannya innallaha sami'un bila sam', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa memiliki nama as-sami', namun tidak ada pendengaran, tidak memiliki apa pendengaran, karena menurut dia bahwasanya jika kita menetapkan pendengaran, maka kita sama seperti apa, kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti makhluknya, seperti apa makhluknya. Dan telah kita bantah pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau apa menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mendengar keluhan seorang istri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suaminya, dalam keadaan mendengar semua permasalahan tersebut, dalam keadaan beliau yakni Aisyah radhiyallahu anha berada di ruangan sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau hanya mendengar sebagiannya, menunjukkan bahwasannya sifat Allah atau nama-nama Allah yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah yang sama atau bersekutu padanya manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dalam bentuk memiliki sifat yang sama, namun apa hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Dari dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada cacat di dalamnya. Sebagaimana cacat yang ada pada nama dan sifat manusia. Yang dimana ada orang yang misalnya diberikan nama misalnya apa Al-Karim, diberikan nama apa Karim, misalnya diberikan nama Karim, namun dia pada sifatnya justru apa bakhil, namanya dermawan namun ternyata sifatnya apa bakhil. Misalnya ada yang misalnya diberi nama Siddiq atau Sadiq, namun apa ternyata apa dia justru sering berdusta, dan yang semisal dengannya. Maka berbeda antara apa hakikat daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan apa nama dan nama sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti orang-orang yang mereka bermudah-mudahan dalam apa namanya memberi nama dan sifat Allah yang kemudian menyamakannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang di mana mereka berlebih-lebihan dalam menamakan, kemudian menyamakan, menyebutkan bahwasannya Allah itu mendengar seperti makhluk Allah mendengar. Nah, dan yang semisal dengannya, maka merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah kita berhati-hati di dalam apa permasalahan asma wa sifat, yaitu dengan cara kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, dan kita meyakini bahwasannya di sana ada nama-nama Allah yang tidak disebutkan, yang tidak apa disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang Allah Subhanahu Wa Taala hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Dan pula kita tidak menanyakan kaifiah daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, itu merupakan pertanyaan yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, wasu'alu anha bid'ah. Pertanyaan seperti ini apa merupakan kebid'ahan. yang dimana seperti yang dilakukan oleh orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam, yang mereka bertanya tentang hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya mereka terjerumus di dalam kekufuran, yaitu dan akhirnya apa? Dengan akal mereka, mereka meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin ini yang bisa apa kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya masih ada beberapa apa penjelasan tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.